aku tak tahu. Sudah benarkah perlakukan kamu selama ini? Aku tak tahu berapa dosaku padamu selama ini. Ku sakiti hatimu, ku hianati cintamu. Semua kesalahan ku lakukan. Kamulah yang sempurna, setidaknya bagiku. Aku temukan bahagia, tak adil kau tinggalkan aku di saat ini. Sulit lagi ku mencari sepertimu, dimanapun tak ada. Aku tak tahu sudah banyakkah dosaku padamu selama ini. Ku sakiti hatimu, ku hianati cintamu. Semua kesalahan ku lakukan. Kamulah yang sempurna, setidaknya bagiku. Aku temukan bahagia, tak adil kau tinggalkan aku di sana. Dimanapun tak ada.